Tresno putali ning kowe. Ojo salahke aku, wis larangi hatimu. Merko kowe wis gawe aku sumpah setiaku. Ojo salahke aku, tak pilih ninggalke kowe. Wala wale dunyo kowe kan makan mani. Cukup tak kugawe kowe tak tangis, senajan ati iki ora tekendhani, ora bakal kundilat tresno putali ning kowe. Ojo salahke aku, tak sumpah setiaku. Ojo salahke aku, tak pilih ninggalke kowe. Wala wale dunyo kowe kan makan mani. Thank you.